Lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama ku pergi yang aku mau, cuma kamu saat ini. Lekaslah kembali. cuma